itu pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Berjuta warna telangi di dalam hati, sejenak luluh bergening menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranjak, aku terdiam sepi. Karena panas cinta menusuk jantung.